Sampai kapan sunra lali. bajikan lagi aduh. Suaranya merdu. Wongnya ganteng. Ayo wong edan. Rainnya mulus. Oh Tuhan. Lawan kita bisa laksana. Mati aku. Oh mati lampu. Arepan bobo ditembangi, arepan jalan-jalan ditembangi Diki, arep adus ditembangi, arep mendok ditembangi, majikan apa ya? Oh dewa. Terus terang kita lagi kepentang asmara. perkara cinta. Ning salah sawijine pemuda sing ning gambar kiyen wilah. Gambar wong ning kaset kuwi. Kaset kuwi kok suarane merdu kuwi. Mungkin iki wil kaset iki wil. Mungkin iya wil. Kita terus terang bae wil. Ndemeni wong kinki. Ngedani wong kinki sing awit pengen mula. Sing awit pertama anak kaset. Wong e kasete wong kinki. Bener, Bu. Bola beka sering ning toko sering delok. Iya, Bu. Aja maning ning toko-toko. Ning warung-warung. Apa maning? Ning obat lamun. Ya, batas sampean. Makanya dengan obat lamun. Macam-macam bae. Aja ki sapa sih barane sapa? Arane Yoyo Suwaryo. Hah? Yoyo, Yoyo, Yoyo, Yoyo. Yo ya, wonge ganteng ya. Pantes kan karo kita. Bener, Bu. Kien sudah tersebar, terkenul. Ai terkenul, terkenal aku kita. Ngomong ya. Baca keburu-buru ya, si terkenal, Bu, terkenal. Nah, terus Ibu priwet? Terus terang kita laman dilaksana karo sing alami suara. Bisa-bisa mati. Aja, Bu. Aja mati, Bu. Aja mati, Bu. Iya, Bu. Harus dapat dikelasin laman dan dikira, Bu. Padahal, Bu, ngenen, Bu. Sanajan sampean beli gandrung ning wong kian. Iya. Pemuda-pemuda pada ngomong kabeh, Bu. Sing bener kabeh. Ngomong akan sampean. Iya, sakapane kan. Ada kata sampean. Bosong. Wong ndi wir, wong ndi wir. Pokoke wong sa Jakarta, wong sa kampung, wong sa kota, ada ngadak akan tibu kabeh. Asik. Iya, berarti majikan kita payu. Saking gemblengnya orang bil, kita kan gembleng. Duduk, Bu. Sungguhnya kan kayak India, Jawa. Duduk, Bu, duduk. Gelendeng-gelendeng ya, Bu. Apa? Pernah undang kami, salah satu jenis yang ngopang. Ganteng, bisa. Iya, iya, iya. Sebarang tentu-tentu demen kita, kudu bil. Iya, iya. Asik-asik kita, kasih temen asik. Belum, Bu. Iya. Ya, makanya gitu. Ini aja, Bil. Apa sih, Mas? Majikan Sira masih lelo, masih randok. Ya masih. Masih konon pasti, masih randok. Alepan konon nembeknya. Terus tahu juga nembek. Terus, jarak bulannya, Bu. Iya. Masih ayu bakal nganggo gore. Talas-talas. Iya. Oh. Iya. Persis kayak beligo. Jarak bulannya, Bu, Bu. Masa beligo? Kayak beda dari, Bu. Sorry, Bu, sorry. Iya, iya, terus. Terus jarak mau ngelanang, Bu. Iya, kita aja beli ketelur apa-apa nih. Aduh, lo ngemik matanya, kudu matanya. Matanya kita kan beli. Beli aja, matanya mah belok dulu, jemau. Iya aja, Bu. Oh, cungurnya, bangir. Beli aja cungurnya, mah, karena semprang, jemau. Ya, iya, terus, ngerang apa aja? Tentelengen, ning cucu ke, Bu. Tentelengen ning labede, kayak cucu. Setan. Ibu kayak lagi demen bong. Iya, Wil. Ya. Terus terang bae, Wil. Kita lamun beli lakon ki. Kita lamun beli kawin ki karo wong kinki sing kaset ki. Iya. Aduh, Wil, cilaka kita ngambil bahaya. Tenang, Bu. Dadi ibu pengen kelakon karo wong sing ana ning pertotangaran. Yo, Suwaryo. Suwaryo. Tenang, Bu, tenang. Gula sanggup. Temenan, Wil. Sanggup sing gula ati gula. Aduh, Wil. Tapi alamat ini di sebuaran Yoyo. Kita berurun ning alamat. Orang berurun ning tempat kenaik. Kita berurun ning kasete baik, Wil. Tapi lamun bener-bener gawil arepan bela sungkawa ning majikan. Arep eman, arep sayang ning majikan tulung, Wil. Gula tanah sing aran Yoyo Suwaryo sing pada karo ning kasete. Oh. Ya, Bu. Gula sanggup, Bu. Sanggup ngulati aran Yoyo Suwaryo. Lamun durung ketemu priyan, Bu. Lamun turu ketemu sirap dikena balik. Lamun sirap balik linggal arang Yoyo Suwaryo. Tigas janggane waduh. Gusti Ratu. Amit mundur kula badhe. Mrios apa kan Bu? Mbok kasih nama ngomong ku kono-kono. Ayo. Iya, Bu. Baik, Sandika, Bu. Curung karo pendong ayam ya. Loh, Gusti Ratu, kula badhe mlesat ning Jomantara. Mabur, Bu. Mabur. Wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak bisa mabur. Iya, ya, pinter ya. Ical mabur, mabur. Bil, Bil, kita melu mabur ya, Bil. Mabur, mabur. Untuk Bil dari melu gulati, Bil. Kamer, kone balikan karo kami, woyo, Bil. Aja, jaga tema lupa pulang kabung dagang wedang. Si bener, Bil. Wis, ga? Tadi umpamanya pengen minum, kone angel, ya, Bil. Ih, sampe aku kandang, baik kita di ngawang-ngawang, Bil. Ay, dan silap mabur, tapi. Pas kita kok mabur yonganan kita lagi mabur deh. Iya. Bokat anak aran Raden Yoyo. Iya. Mengkotak samber baru garuda tu. Tenang. Galak gak gana biati tak atur kening Gusti Ratu. Ratu gambre. Masa kayak konon civil. Ya. Sing hasil hasil ya Wilia. Moga ketemu karo Ang Yoyo ya Wil. Kan berkita nekone dari pengantin di babai. Numpang ke bantengan. Duh, beli dilarang parah. Bungus kecok tuh masih pengen dijajar pasang. Oh iya barang tentu. Eh gua ajak ada baik. Dia lagi mabur dia bu. Nah mabur mabur mabur mabur apa? Ya wis bu. Siap ya bu. Iya. Premieres bu. Dadah ya. Dadah bu. Dawil dawil. Ampun kok dawil. Ya bu. Dawil. Ya bu. Dawil bu. Wis mengene kita yarep dadi apa? Kenapa kita kirip serba susah? Dari resiko saya lawas, saya gede. Anak bae wis telu. Awak semingkin bunder ari wis bunder iki tentu pangane gara dake. Usaha, usaha apa? Ah, ya, kaya batur kita. Kaya catat. Cotot Wil Cepet Ani cepet Gawil Rek Gawil Cepet Gawil Cepet ah. Oh iya Wil ah. Alhamdulillah ketemu maling Wil. Maling tak Cepet oh. Temu maning Rek Wil sudah sinti bebas. Waduh Wil, kita terus liling berah Wil. Berhenti. Wah Wil, pas sing Jawa Timur. Jawa Timur. Ya maksudnya mantas usaha Wil kita. Nah terus? Mung, bener pancen aneh Wil. Aneh pria sih Pak. Kelebihannya Mung, Jawa Timur Wil bisa dibedakan karo wong-wong kita Wil. Oh ya pasti, Jawa Timur karo Jawa Barat sejen. Wongnya Wil sopan-sopan. Waduh bahasanya Wil alus-alus. Oh ya pasti Prat, karena bakal wong wetan medelengan becote tukang jamu. Iya Wil. Lalu bakal liwat bari bongkok Prat. Ya bongkok kan yang gendong jamu. Ya iya bener sih. Ya artinya Kak Wil, sopan nih laki ya sopan nih batu ya sopan Wil. Mung sayang Wil kita ki, di samping kesopanan wong Jawa Timur Wil kita ki beli betah bakal ngeriung karo wong. Apa sih Prat? Oke, mengkainin Wil. Aduh, tegugus ya Wil. Apa? Ya hari kita kan nembe berluas ciri khasnya bahasanya wong Jawa Timur ini. Iya. Ceritanya liwat mangga kita Wil. Ngomong ini nyungun sewu ya Wil. Hari jari wong dermai kan bakal nyungun ke jaduk ora. Iya bener jaduk. Jadi kita kebruk tak pahit bukan tulis umum ya ora. Sedang ngapain duit? Tak pahit sewu. Unggal wong liwat tak pahit pahit Wil yang setiap liwat ngomong nyungun sewu. Sampai lebih sih 10 uang Wil. Tungtungan ane kita garapan usaha ke Wil. Balik telinga wa duit-duit dan tok. Ya syukur. Syukur cuman. Ah iya iya beli sih. Selagi beli ngerti berarti ya. Iya sudah Wil. Beli ngerti apa konon? Riven Wil. Hari nyuhun sewu ku jare wong wetan jare wong dermayu ini aku pamit kuno bodoh. Wah ya justru kuwan Wil. Kita lapas kuno Wil. Nde. Beli balik mang umah. Nanti balik. Kenapa konon? Kuburan. Kuburan mau mati. Laut. Ya ada wong arep gogo welut. Nde. Kita langsung nih Jakarta kepengen mulu Wil. Tuh sebab tangga kita kiwe temen Wil kerja nih Jakarta. Asal balik tuku gabah. Asal balik pakaiannya keren Wil. Kita mencoba nasib nih Jakarta Wil. Alhamdulillah Wil bener Jakarta mah kena duit. Seminggu kita ke Wil. Waduh, lapar Wil. Yang apa lapar? Wil, benar emang Jakarta ke Wil. Beli gampang di Jakarta. Lah ya iya dong. Pernah disebut akan sekejamnya ibu tiri tidak seperti kejamnya ibu kota Wil. Nah, ngerti. Enak soten sing misali kerjaan Wil. Sing masih nganggur mah Wil. Turugani mobil bobrok. Oh. Sira baru beli jembatan layang Wil. Baru apa sih? Telung dina beli bisa balik kita Wil. Gara-gara apa sih? Enter dalang. Kebran Jakarta rame kan? Iya Wil. Tapi susah. Iya sih. Nah sekin disirah dikata lagi susah mungkin. Aduh beli susah mana Wil. Pake resiko pangan kita mah Wil. Sirah udah beli nasib kita Wil. Nasib ya? Lagi dicoba harus yang kuasa. Apa sih mas? Anak telu Wil kita. Anak telu Wil. Rabinya loro Wil. Oh ya pantas. Aduh kena dicoba kena berat. Apa sih Wil? Saking pengen sirah dia ya. Wah, ya artinya kau lihat tapi di samping pengen si pengen tapi bakal duduk coba si kuasa sama beri mungkin Wil. Bismat, kita sih sebenarnya berat pada baik lagi susah. Tapi susahnya kita ini baru beli kita. Ya baru. Siapa? Bang Edan. Yes. Yang Ustawan Mbak Wil. Ya artinya menengah nih bosu kita. Oh. Tapi kita lagi oleh tugas. Sing majikan wadon kita. Tugas apa Wil? Tugasnya kita langgam nih. Oke, kongkong ngulat pikir kita. Hah? Wong lanang kita singana ning gigi kasati pokok ngulati. Oh ya gampang tuh Wil. Apa sih ya kali marah bening toko ngulati kaset tuh cok dudu mengkonon prat sing maksudnya wong lanang sing kayak ini prat. Oh ya angel Wil lari wong lanang sing kayak gambar mah cok arane baru beli sirap. Oh arane Yoyo Suwaryo. Hah? Sebab kita lamun beli pisang gawa salah sebijine wong lanang kian kamaran Yoyo Suwaryo di tiga sejanggane pratampun pratan. Aduh, eh wis lagi tangi gak aja ngimpi ah. Wis ngimpi ngimpi sih. Ya kudu sulane beli ke gawa. Tugas si majikan ira di tiga sejanggane. Wes, bewel. Sirane kongkon ngolati apa we kon ngolati adine gidang sak sama domba. Kongkon ngolati Yoyo Suwaryo kok. Ya masuk ketemu di tiga sejanggane. Lah, sebab kejam kiprat suka mati. Suka mati lamun beli kelakon karo Yoyo. Sebab lagi edanan. Jadi maksudnya kawin harus nyambat kita ngolati. Ora, Prat. Kin mengene mbek Prat. Pengen bahagia kan? Wah, ya iya dong. Kita bisa nulung Sira, tapi Sira kudu bisa nulung kita. Maksudnya supaya kita selamat dari ditugel, Sira supaya seneng tenang kita. Jadi Sira wis sekali arane gali menti bu cokku. Ya artinya gali aja nanggu aran jeprat. Nanggone? Aran Yoyo Suwaryo lembek. Ayo. Eh kau nanggu apa? Mas Glen apa sih? Eh Wil, orang yang suka memalsu nama itu ada sanksi hukumnya dong. Weh, saka mukum maka mukum surak ya hukum hukum apa sih? Sing penting Sira seneng, kita nih melu seneng. Ya maksudnya gawe kita nam di penjarakan. Sira tak gawa, nih majikan kita. Ah, nih majikan kita. Kok Sira arane Yoyo Suwaryo tapi apa sih ajak kalian tukang kanak arane Yoyo Suwaryo berapa nih kita nih. Iya waduh Wil ya kane kedelang-delang Wil kedelang apa sih ya tentu antara gambar kun karo gambar kita di sejen urusan kita Sira kali nurut oh suka Wil lah maka Sira beli nurut ya wis cang ayo lah ayo nurut ya nurut si nurut lah bakal dicacak nih kanak. Bisa nembang, silahkan ikut nembang ini, Brat. Kita nih. Ya wis nembang, menembang apa, Pak? Ya wis janji. Lamun kita kelakon pengantaran acara kesirian, silahkan. Wis tenang. Tapi bagi loro ya. Jaluk di babai. Wis tenang. Maka, Brat. Babai baru boleh. Jalukan kita. Apa, babai? Harus sing salon, gak sing aneh, gak sing gina salon. Wah, anak, Brat, anak, Brat. Aneh. Aneh terus, nak. Silahkan gempol. Ya, kita nginem. Bisa, ya, sebagian. Wis gampang. Karena majikan kita masak tumpah kakan. Ya wis, ayo lah. Dikatil. Waktu lu sakit tuh mau. Ayo makan Prat. Ayo. Bagi lara Prat. Yo trik. Yo. Awas deh. Yo. Bapak bapak pada Wil. Priwen lamun tak mana beli gelem Wil. Gelem Priwen ini sih Prat. Ya artinya hari kita kan Win angel Wil. Wong gue rapi. Silaki masih gue rapi. Lah ya kali lo loro Wil. Kone Priwen. Ya justru demi seneng. Sementara ini kisraki. Wah guna kebutuhan. Nah artinya beli seneng. Aduh ya dosa. Ah. Siraki nurut di Siprat. Eh Wil ya nurut mah nurut Wil. Tapi Siraki bakal lagi mateni kita kini bucok Wil. Dosa urusan kita Prat. Wah bisa. Apa sih? Dosa bukan urusan manusia. Tenang tenang kita mengenai Siraki lah Boyo ya. Kok siji ya? Ya wis, bakal bujangan ya. Wis. Wah, iso ngono masa bujangan semene blending. Iya, Dati. Bujangan dewek seneng. Ono sing bakal ditakoni, masa jewel aja. Masih bujangan kudu ngoteng aku terus sukar kaya wong rayuan. Wis, Dati. Meteng sugihan kon podo. Taneng aku ne bos. Lah iya. Ya wis, tapi jangge we lamun ating bating kita dikena sanksi hukum. Atau kita dituntut sira kudu ngupai bro ning wong wadon kita. Ayo, baru beli cang desa ning ngendi? Ning ndi sih, Pak? Ya, ning ngendi, Cek? Ya, bro, bro, bro. Oh, baru dubur. Anu, baru gaya. Ya, ada Kurdiana. Ning ndi? Batak, konyek suka maju. Baru ning tunggu. Ayo, sanggup? Tenang, tenang. Soalnya, maka sanggup pecah suen. Wis. Ayo, maka. Temenan. Ayo, salaman. Siap. Yuk. Ayo. Yuk, Pak. Sanggup. Kau lah uis Sejen kan? Buatan Mas Yoyo. Sompama wong tua Tika bisa setuju. Pilih alang-alang-alang segara gunung. Dirunjang? Dirunjang masa burung lah Mas Yoyo. Aduh, bener-bener Tika. Orang sangka yang Tika cinta nih kakak lahir batin. Tapi mungkin saumpama mongko Tika wis jadi rabi nih Kang Yoyo, apakah dari bisa ngurusin nih kakak? Bisa ngomongin yang kula, kula arep nurut yang perintahnya sampean mas. Oh iya, kula arep ngebakti ya? Enggi mas. Kula arep ngebakti nih sampean. Ayo mangkat. Ayo mas. Nunggu-nunggu kawin lora teka-teka temen. Bocaku ketemu beli sampai mau beli ketemu pripen konek kita nih. sumpah mau ketemu karo Kang Yoyo. Kang Yoyo digawani gawil. Lah gawil balik di Kang Yoyo iki bu Kang Yoyo cari kawile. Alah Kang Yoyo mangga mebet lagi pangapunten kula Kang Yoyo. Tangane kotor mungkin kula nge sedikit. Wis karena wangi kamar diambung tangan anak pada mambu wangi. Mangalingi mungkin kulane badai damel toya minumnya apa bis barang tentu minumnya kopi susu oh iya mangane apa ya mangsa gelema mangan sing blenak tentu ne. Wah, harapan nyembelih ayam dikit. Mungkin ya, katanya yo, kulane harapan nyembelih ayam dikit, tak masak. Nyembelih sing sedep, segai sing puleng, jangane asem, lalabe petek karo jengkol. Terus, konek mam bareng. Entas mam, papung. Entas papung, toli bobo. Oh iya. Kang Yoyo masih minum. Kita nih landas semene wis tuwa. Kone gelem tapi gampang kecil masalahku. Bagian surat kita wis tuwa. Sing penting asal Kang Yoyo njaluk apa baik dituruti. Pasti gelem memang saurungan. Sing penting kan bahagia, uripe seneng. Aja watir Kang Yoyo, lamun kelakon karo kula. Kang Yoyo mangsa ngarep kon menggawe. Mangsa ngarah kongkon kerja, mangsa ngarah kongkon usaha. Aduh, wayang temen seneng nih. Oh iya, kita kini capek deh kan baik. Kang Yoyo itu rung teka-teka, gawil itu rung teka-teka. Gawil ketemu beli karo Kang Yoyo Wil. Karena kita nih bisa kawin beli karo Kang Yoyo kuwi. Oh iya, pasti bisa. Wis tentu bisa. Seumpama Kang Yoyo beli gelem, tak kena motor bebek. Bebek beli gelem, jaluk apa? Pasti gelem mangsa urungan. Maning singkono deleng gundukan. Gundukan apa kundubi? Waduh bu, gundukan angkas. tak kongkak bu, saking sasai kula ndeleng katon sikile bu. Iya, ketengar sikile yoyo bu. Barang dibuka yoyo lagi tetapa bu. Laman beli ketemu kenang kula. Jadi apa yoyo? Pantesan kita kaya-kaya kekatonan banding kang yoyo. Iya bu, ahli tirakat. Aduh, pantesan kita edan yang kang yoyo. Semalam sana ning jabak bu. Di kapa wis? Sana kok mancing wil, gajian pengen ketemu kita nengil kayak apa wil? Wayang adem mbak wil. Adem kayak es boy. Ya artinya kok. Nah bu, ibu ne dandan. Iya. Kula sing beluk yoyo. Iya los, los kok kita narapan dandan, harapan bedakan dikit. Iya, bila perlu karo kapur bu. Kapur? Ya putih beli. Ya nontok. Mas gajian wil. Ya wis. Ya. Ya. Ya, kalau cakaya wong edan kaya diserang ngaran di sapu kudu yo. Bukan ke rumah jipan mungkin disuruh. Ah iya ya Wil. Yo yo, piye Wil? Wis siap ya. Anak. Anak. Ya manjing. Manjing lawang ndi? Mau lawang ndi, Sor? Rono mo ndi? Ya gila kok sing rono. Lawang terus Sor. Sayo, masuk. Sayo. Be. Ndi Wil, wong Wil. Ini dia mereka ini. Apa? Aduh, wong sugi kuno bodoh. Ya kayaan yang dirai ini, Bil. Lele lo. Itu rai lek musim ngapus. Kuno rai. Hari bokat kita mah, Bil. Mudah siwak cucut. Ya. Saking bangire. Kini kan laro orang, Bil. Loro priwin. Busi, cumur ya. Itu di cumur sih, jenis makung bodoh. Apa sih? Itu lambe. Si. Masa lambe ini kayak sadel Vespa. Itu ahli kecup. Dia sangat kecup ya. Kenal. Ayo kita mau beli. Gering mau apa? Salah, sepenting. Itu kalau gering juga lah. Apa sih? Kamu di sangin. Kamu sih rasanya mau beli kecup. Oh, itu selalu. Kecup. Ben. Ya, mancing ya. Go, go, go. Ba. Ben. Nen. Ben, ya. Apa? Isi rakyat kesasar bingi sih. Sasar apa, Nuswan? Ih, si jen teman karunin gambar. Ah, ibu, yoyo suaranya yang sudah dikenal di mata-mata di Murcungur. Endu di mana-mana bu. Ya itu mengkonon bangsa kita kan yang kaset kaku si bayi kang yoyo bu. Tunggu lagi meteng pun. Lah, duduk meteng kan bu. Ahli tirakat. Oh iya. Oh, jadi wong seneng. Anaknya wong sugian. Iya. Bagian tirakat kah? Metengnya gede. Oh, konon angger bae dadi lemu bae ya. Sebab pikirannya seneng. Nah, anaknya wong sugih. Bu. Bu. Ben, Bu. Yo, ngomong sih yo. Maaf. Kula nepangaken. Ngaten ya, yo. Istri kaya pun dok apa sih? Aduh, gua ayo ke sih mau lah. Ngendogo, kita nek ke pasar dulu ya. Nggih. Nggih kula yo yo. Oh, sampean yo yo. Nggih, ya iya. Nepangaken. Tangannya kayak gajah. Nah, ibu aja diboyok sih bu. Bangsa kita kan yang kaset ke tangannya kamu cukeri kan. Eh bu, pengen mah bu. Yoyo bu, masih nom sekian. Usianya habis lanjut. Punya data sencin. Pengen mau cukeri. Gini mah mucuk apa? Mucuk umum. Belek. Gak bu, jayok ibu. Mangga meriki kang Yoyo. Nggih, kula mawon ulun teman bakar wong ajeng. Aja tetetan anu Kakang Yoyo. Anu kula mari aduh, ora ada kurang wani. Biasa bae yo. Bel. Nah. Sikile watak tepung sik. Ada teh, Bu. Biasane beli nganggo sendal, nganggo sepatu, Bu. Turun sugian. Oh, kono. Iya. Perasa kita kakana ning kaset makan aran yoyo kakan sikile kok si mucu-mucu. Bagus. Anu bulane maklum ana keblosok. Ya keblosok dengan buku. Kecetit. Oh, asale kecetit. Semene gapen ge jeredet mak. Wis ali nambah ni. Oh, kono. Kang Yoyo. Gula. Sekirane sampean gelem kawin karo kula. Terus terang, kula demening sampean sing awit pengen. Setelah kula nyetel kaset ngelong foto na Kang Yoyo ning kaset kula, terus tertarik ning sampean. Dadi ki mah sing penting asal sampean gelem karo kula njaluk apa tak turuti. Maaf. Maaf, Bu. Khawatir kula. Khawatir priwe nak khawatir? Kula mah anu mangane rada akeh, Mbah. Oh, enggak apa-apa. Pari pirang-pirang, beras akeh, ayam anak. Sampeyan beli bakal keberatan. Wah, bakal keberatan. Berat sira. Iya, ari berat mah berat kita. Ayo ya, kan boten apa-apa ari sampeyan aneh mah. Iya kan. Iya kan. Kin terus terang kan. Lamun bener-bener sampean demen ning kula gelem karo kula, ayo sekalian laka dina sing paling bagus dinakin mayang, ayo pada mangkat ning omahe bapak naik. Ya iyo kawine ning kantor aku wa. Masa aku wa? Anu ning apa kan ora. Karo wa anu. Jangan ka. Iya, aku. Ini nuruni siapa ya nuruni Mimi? Enggak, gak Mimi apa kan aku beli kayak sirah. Bayar mending sirah gue apa kalau Mimi? Ini menangkar siapa? Mimi? Non. Tika yang pengen kawin, Mimi. Aja ngaco, Tika. Hari yang kawin ku kudu anak-anak, Mimi. Arkar siapa? Arkar wedus. Ih, gue lagi dia demenan orang, Mimi. Kuris dia demenan. Iki, malam ada pelan kuliah jadi gawa mene, Mimi. Cih, di gawa mene. Oh, iya. Ya wis lamun bener-bener arti di bocah lanang wis digawe meneh kokon lancing kongkon nepangakan karo mimi kon kenalakan karo mimi kon ya mimi kak dikasih temen si Tika yang dicoba ngeteni bahas sampe di rubung lamu Kang Yoyo. Ayu mancing kang mimi ana punten Kang Yoyo punten mangga bu. Hah? Kula demenane Tika bu. Iya nepangakan bu. Iya, siapa cengarani? Kula nami Yoyo Suwaryo, Bu. Nggih, mi nami Yoyo Suwaryo ningan mi. Aduh, aja nyaru kita pedik, Kak. Dinakon sira, nakon Yoyo. Jadi bener Yoyo. Nggih, Bu. Yoyo penyanyi. Nggih, mi Yoyo sing nembangi tarli ka mi. Sing minta sika. Nggih, mi. Aduh, nah, leres, Bu. Ripun sih, Bu. Soale mamang kene nang ibu ku laki ngarane Yoyo maning. Yoyo, ya buat apa-apa nami si Bu Samika. Ya mumpain nang hari maksud demi Mima pengen kelakon ku karo Yoyo sing ning kaset. Ya siraiku barangnya manang. Oh ini aku Mimi bu. Oh iya Yoyo aku Yoyo meteng. Bu, no? Dadas ibu e atasnya demening nami Yoyo kok tentu. Iya mau naku ya sale maya nyetel kaset iku nang. Tadi kaitanan ning suarane akhirnya sampe tekang jatuh cinta. Sing percantan bu, nami Yoyo ning Indra Bayu Trebon musici gula. Oh ya wis lamun bener-bener sira ayarane Yoyo Suwaryo lan penyanyi. Ayo ibu pengen ngrungok nang suarane sira. Kula nembang bu. Heeh. Rawakane ya bu. Iya. mingguan jalan-jalan wong loroan. Kula janji temenan kapan-kapan arep pandolan. Kecang-cang mimi kulane isi kepengen gage kami. Mimi duwe turunan anak wadon kang dieman aja dadi dagangan gage kongkon kawinan. Tidak dengan kaget kongkon kawinan.